Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan setelah umum adalah setiap orang. Ketika dia tidak tahu, wajib kemudian. Ketika dia tidak mengerti, wajib menolak. Diam, tidak boleh berbicara, tidak boleh untuk menilai. Kenapa? Dia tidak tahu. Ini yang pertama, bahwa amalan itu adalah wajib secara khusus bagi seorang guru. Wanita dan diantaranya yang kedua, annahu idza tawaqqafa wa qala Allahu a'lam. Sesungguhnya seorang guru apabila dia berhenti ketika ditanya, dia tidak tahu dan dia diam. Wa qala, dan dia mengatakan Allahu a'lam, mengatakan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Fama asra'a ma ya'tihi ilmu dari min murajaatihi aw murajaati ghairihi, maka alangkah cepatnya apa yang datang kepadanya dari ilmu yang demikian dan ilmu yang tidak dia ketahui. Akan cepat datang. Kenapa? Min murajaatihi, dari murajaatnya dia. Saya tidak tahu. Kemudian apa? Dia akan terus belajar, akan terus membuka buku atau mencari, membahas. Kenapa? Karena tidak tahu. Dia akan bersegera, dia akan cepat-cepat untuk belajar. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Atau murajaati ghairi, atau murajaah selain dia. Mungkin dari murid, ini ustaz enggak tahu. Murid segera membahas. Murid segera meneliti, membaca, menelaah, sehingga didapatkan jawaban ilmu yang perlu. Karena kemudian dia terus belajar. Fa'inal muta'allima idza ra'a mu'allimahu qad tawaqqafa jadda wa jadda fi tahsili ilmiha. Maka sesungguhnya seorang murid muta'allim, seorang santri, apabila melihat gurunya, mu'alimnya, ini kok berhenti, ustaz kok tidak tahu, ustaz kok mengatakan Allahu a'lam, dia akan jadda, dia akan menyingsingkan lengan, wajdada, bersungguh-sungguh, dia akan punya tekad, kemauan kuat, dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu yang dulunya tadi tidak tahu. Dia akan membahas, membaca dan meneliti. Wa ithafil mu'allim biha, dan seorang guru akan mengikuti, akan membahas apa yang dia tidak tahu. Santri akan belajar, guru juga belajar. Santri membahas, guru juga membahas, sehingga berlomba untuk mengetahui apa yang tidak diketahui oleh gurunya tadi. Sehingga di sini ada faedah apa? Sama-sama belajar antara guru dan murid. Sama-sama menyingsingkan lengan, bersungguh-sungguh di dalam membaca, di dalam mencari, di dalam meneliti. Fama ahsanaha hadzal amal, maka alangkah bagusnya dampak atau akibat akibat atau pengaruh yang seperti ini. Akibat guru tidak tahu, maka guru semakin semangat belajar. Akibat guru tidak tahu, murid pun semangat belajar. Ini dampak pengaruh yang bagus. Ini akibat yang bagus dari akibat guru mengatakan Allahu a'lam. Akibat guru tidak mengetahui. Ini manfaat yang sangat besar. Wabila yang ketiga, annahu idza tawaqqafa fi ma la ya'rifu. Sesungguhnya seorang guru apabila dia berhenti tawaqquf fi ma la ya'rifu, dalam perkara yang tidak dia ketahui. Kalau seorang guru berhenti, dia tidak berbicara di dalam perkara yang tidak dia ketahui, karena jalilan ala zikmatihi wa amanatihi wa ikhtani fi ma'yadzimu bihi minal masa'il. Maka itu merupakan dalil yang menunjukkan atas zikmat kepercayaan, yaitu terpercaya. Wa amanati dan amanah, yang diketahui disampaikan, yang tidak diketahui tidak dia sampaikan. Amanah wa iqtani dan pokoknya, kalau dia tahu dia sampaikan, kalau dia paham dia jelaskan, kalau tidak tahu dia diam. Ini menunjukkan apa yang disampaikan itu apa? Dia ikhwan, dia mungkin fima yajzimu bihi minal masal, dari apa yang dia pastikan dari masalah-masalah yang disampaikan. Kalau guru menyampaikan masalahnya ada seperti ini, berarti guru sudah apa? Mungkin atau sudah kuat dalam masalah itu. Dia menyampaikan sebagaimana adanya, tidak menambah dan tidak menguranginya, dan menunjukkan dia adalah orang yang terpercaya, bukan orang yang mengada-ada, bukan orang yang mencari-cari, yang penting bisa jawab, ya, menunjukkan apa? Dia adalah orang yang tinggal, orang yang terpercaya. Kenapa? Karena dia tidak menyampaikan sesuatu yang tidak dia ketahui. Kama anna man urifa minul ibhamu alal kalam fima la ya'lamu kana dhalika dariyan lirraibi fi kulli ma yatakallam bih. Sebagaimana sungguhnya orang yang diketahui darinya itu edan melakukan, atau dia berbicara, melakukan untuk berbicara dalam perkara yang tidak dia ketahui. Kalau seseorang sudah terbiasa berbicara dalam perkara-perkara yang dia tidak tahu, sebenarnya dia tidak tahu, tapi apa? Dia berbicara, ditanya dia tidak tahu, tapi sekedar jawab. Yang penting dijawab biar kelihatan pintar, walaupun jawabannya ngawur. Orang yang mengetahui seperti itu, karena dalika dalian, maka perbuatan yang seperti itu mengajak, menyeru, mendorong raih ragu fi kulli ma yatakal nabi, meragukan terhadap semua apa yang dia katakan. Kalau seorang itu mengada-ada, kan semua pertanyaan dijawab, yang penting jawab. Maka perbuatan seperti itu menjadikan orang itu bimbang, ragu terhadap omongan dia. Ketika ditanya, ayo apa lagi? Mana lagi ayo? Dijawab. Ayo mana lagi? Dijawab. Walaupun jawaban itu apa? Jawaban yang ngawur, jawaban yang mengejek. Ya kamu jangan mau mendapatkan wanita ya, kasihkan saya. Nah, ini jawaban yang ngawur. Ketika ditanya bapaknya orang yang kamu, karena menghukumi orang yang tidak melakukan sholat dalam kafir. Dia meninggalkan harta yang banyak sementara anaknya rajin sholat. Apakah anaknya mendapatkan warisan? Jawabannya, ya, kalau tidak mau, kasihkan saya. Ini jawaban yang mengajarkan, jawaban yang lucu, jawaban yang ngawur. Kalau dia benar menghukumi seorang yang meninggalkan sholat adalah kafir, dan dia tahu bahwa la yarithul muslimul kafir walal kafir musliman, orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir sebagaimana orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Maka dengan ilmu tadi dia akan mengatakan, ya kalau bapaknya kafir berarti anaknya tidak dapat warisan. Kalau dia punya ilmu, jawabannya bukan, ya kalau tidak mau kasihkan saya. Ini jawaban yang ngawur, jawaban yang lucu ya seperti itu. Sehingga ketika seorang itu berbicara asbun atau asmun, ya, apa asbun? Asal bunyi. Asmun atau asmuni, asal muni, sing penting jawab. Ayo pertanyaannya apa lagi? Jawab. Tanpa didasar oleh ilmu, maka orang apa? Akan ragu, gimbang omongannya dengan nurani. Kata beliau, ragu mau bisa. Kenapa? Sudah terbiasa untuk berbicara sesuatu yang dia tidak ketahui, sehingga bikin orang ragu, tidak percaya. Sebagaimana mungkin pelajaran mungkin di sekitar kita, kalau ada orang terbiasa main-main, ya, pura-pura sakit, ya, pura-pura semaput, ya, ketika dia sakit beneran, orangnya oh, itu cuma main-main, ya, ketika dia pingsan beneran, orang pun akan mengatakan dia main-main. Kenapa? Karena memang terbiasa main-main. Itu contoh yang nyata. Maka jangan terbiasa main-main ya. Kalau terbiasa main pura-pura demikian ya, nanti dikira pura-pura terus walaupun mau mati juga dikatakan pura-pura ya. Allah kata di umuril wadih, maka orang akan bimbang ragu walaupun dia berbicara dalam perkara-perkara yang jelas. Dia ngomong dalam perkara yang jelas, tapi karena terbiasa asmuni atau asbun, asal muni atau asal bunyi, sehingga orang ragu dengan orang ya. Kenapa? Karena memang terbiasa seperti itu. Nah, ini pelajaran penting, ya. Kalau minha faedah yang keempat, anna mu'alliman idza ra'a minhu al-muta'allimun at-tawaqqufa bima la ya'lam kana dhalika ta'liman lahum wa irshadan li hadhihi tariqatil hasanah. Sesungguhnya mu'alim, seorang guru, apabila para murid melihat dari guru tadi tawakkuf, berhenti diam dalam perkara yang tidak dia ketahui, itu menjadi pengajaran, pendidikan bagi murid. Demikian juga arahan dan bimbingan bagi murid terhadap jalan yang bagus. Murid akan tahu, oh, jadi kalau ditanya tidak tahu, apa menjawab Allahu a'lam. Murid tahu, oh, kalau ditanya tidak tahu, seharusnya mengatakan seperti itu. Dan murid akan tahu itu merupakan arahan dari guru. Kalau ditanya tidak tahu atau tidak tahu permasalahan, seharusnya dia jangan bicara, jangan berkomentar, jangan berikan penilaian. Kenapa? Oh, tidak tahu. Ini arahan dari guru, bimbingan dari guru seperti ini. Dan ini adalah arahan ke jalan yang sangat bagus. Oleh tiga bil akwali wal a'mal ardahu menajar tiga bil akwal dan mencontoh meneladani dengan keadaan dan perbuatan. Ini lebih mengenal, lebih tandas, lebih baik, lebih sempurna daripada meneladani dengan perkataan. Sebagaimana dalam kisah tahallul ketika Nabi SAW dan para sahabat berhaji, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk tahallul, cukur rambut kalian. Tidak ada yang berat. Cukur rambut kalian, tidak ada yang berat. Sehingga Ummu Salamah radhiyallahu anha memberikan masukan kepada Nabi, Nabi untuk bercukur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil gunting kemudian mencukur rambut. Nah, setelah itu para sahabat adalah ikut mencukur rambut-rambut mereka. Ini menunjukkan apa? Meneladani dengan perbuatan. Ini lebih apa? Mengenang. Ini lebih sempurna daripada meneladani dengan perkataan. Demikian juga murid tahu, oh gurunya seperti ini ya. Oh gurunya kalau cukur seperti ini. Murid tahu, oh cara cukur yang benar itu seperti itu. Bukan cukur petra, ya. Bukan cukur koza, bukan cukur, oh cukur yang bagus seperti itu, yang sesuai dengan bimbingan. Oh, gurunya seperti ini. Oh, ini dibersihkan seperti ini. Murid akan mengikuti. Tapi kalau sudah ayo dibersihkan, kemudian gurunya pergi, ya sudah muridnya juga pergi. Kenapa? Kalau gurunya dan memberi apa? Contoh. Dan seterusnya. Maka mencontoh meneladani perbuatan dan keadaan ini lebih sempurna. Karena secara langsung praktek daripada mencontoh dengan perbuatan. Kalau dikatakan, yuk, tidak boleh cukur koza, koza itu apa? Tapi ketika ada contoh, oh cukur ini seperti ini. Nah, itu akan tahu, oh, berarti kalau cukur seperti itu. Itu lebih apa? Lebih sempurna. Itu beberapa faedah. Ketika seorang guru dia berhenti dari perkara yang tidak diketahui dan mengatakan Allahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mereka orang-orang yang mengamalkan bimbingan dan arahan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana yang dituntunkan oleh para salafun ummah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.